let me just tell you what you learn. Let's go. Love it, take it, let's just go. Jamur di si bawah gede. Z, passwordnya apa? Gaskeun. Hanyang dia. Dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia. Hanya dia, hanyang dia. Yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah apa, bagaikan kayu basah dimakan api. Api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Oh angin, kabarkan melati di depan rumahku menantimu. Bimbang lagu sementara malam mulai datang, hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Ibarat bunga, aku takut banyak kumbang yang hinggap. Aku tak Z, passwordnya apa? Gaskeun. Hanya dia. Dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia. Hanya dia, hanya dia. Yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Nyeri-nyeri mau benang di ubaran, tak jenak ukuran baik. Terima kasih. ayeuna matak nineung sagalana mun teu imut mataknya belak karasa Terima kasih. Terima kasih. Bye.